بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أيها الإخوة para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali berjumpa, bertemu, bermuzakarah di tempat yang berbarakah ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu membimbing kita di atas agamanya dan senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, istiqomahan di atas agamanya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya hari kiamat. Maisyarul muslimin rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita lanjutkan kajian atau pembahasan kita dari kitab yang sama, yakni kitab Al-Mulkhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala wara'a. Sekarang kita akan masuk pada bab berikutnya, babun fi ahkami tayammum, bab berkaitan tentang hukum-hukum seputar tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala wa ra'a: inna allaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati min al-hadatsain al-asghari wal-akbar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bersuci untuk melakukan salat, ya, dari dua hadas, yakni hadas kecil maupun hadas besar, yaitu dengan air. Wa hadza wajibun la budda minhu ma'al imkan. Jadi bersuci dengan air ini harus dan wajib. Ini kalau memang memungkinkan. Jadi bersuci dengan air ini harus dilakukan kalau memang memungkinkan. Itu bersuci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Lakin qad ta'rudu halatun aw qad tu'radu halatun yakunu al-ma'u fiha ma'duman. Akan tetapi kadang-kadang kita dihadapkan oleh sebagian kondisi di mana air kadang-kadang tidak ada. Au mawjudan, atau kadang-kadang air itu ada. Lakin yata'adzaru isti'maluhu li'udhrin minal a'dhar asyari'iyah. Artinya ada air, tapi terkadang tidak mampu untuk menggunakannya karena ada uzur yang sifatnya uzur syar'i. Nah, sekarang ketika kita tidak ada air, atau dalam keadaan atau dalam kondisi tidak ada air, atau ada air tapi tidak mampu untuk menggunakannya karena sebab uzur yang bersifat syar'i. Nah, sekarang bagaimana posisi kita atau sikap kita? Wa huna qad ja'ala Allah ma yanubu anhu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan yaitu media sebagai pengganti air. Wa huwa at-tayammum bit-turab. Itu dengan bertayamum dengan turab, diikuti dengan tanah. Taysiran 'alal khalq wa raf'an lil haraj. Kenapa di sini Allah SWT menjadikan kita ketika kita tidak punya air atau dalam keadaan kondisi tidak mampu menggunakan air, Allah memberikan kita yaitu sebagai penggantinya yaitu tayamum, yaitu dalam bentuk kemudahan dari Allah SWT dan juga dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dari hambanya. Maka ini salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kita ketika kita tidak mampu untuk menggunakan air untuk bersuci, atau memang tidak ada air, maka di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan atau keringanan yaitu dengan bertayamum. Kemudian di sini penulis menyebutkan atau mendatangkan di antara dalil dari nas Al-Qur'an yang menunjukkan tentang disyariatkannya tayamum. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah. Ya orang yang beriman, apabila kalian hendak untuk melakukan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka adalah kalian basuh wajah-wajah kalian dan juga kedua tangan kalian bersamaan dengan siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian bersamaan dengan kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam kondisi junub, maka adalah kalian bersuci. Maka adalah kalian mandi. Wa in kuntum mardha aw ala safar, jika kalian sakit atau dalam melakukan safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian datang yakni dari membuang hajat, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita, dalam hal ini maksudnya adalah jima, bukan hanya sekedar menyentuh perempuan. Jadi apabila kalian melakukan hubungan suami istri atau jima, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan atau mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka dalah kalian bertayamum dengan tanah yang suci. Maka ini yang digarisbawahi yaitu kalimat fatayammamu sa'idan thayyiban. Ini sebagai sahih dalam ayat ini tentang pensyariatan tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, wadanlah kalian usap wajah-wajah kalian dan juga basuhlah usap wajah kalian dan juga kedua tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan kesukaran, kesulitan atas kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tapi Allah SWT ingin untuk mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu alaikum, dan Allah SWT telah menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat atau dalam surah Al-Maidah ini, maka ini sebagai dalil yang menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya tayamum. Di sini disebutkan oleh mu'alib, sekarang apa definisi tayammum? Taib. Wa tayammumu fil lughah. Jadi definisi tayammum secara bahasa, al-qasdu. Apa arti al-qasdu? Tujuan ataupun maksud. Jadi tayammum secara bahasa, artinya maksud dan tujuan. Wa tayammum fi syara'. Kemudian sekarang tayammum secara syariat atau secara istilah. Huwa mashul wajhi wal yadain bi sa'idin ala wajhin makhsus. Adapun tayammum secara syarak, secara istilah, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan. Bisa'idin, yaitu dengan tanah. Ala wajhin makhsus, yaitu dengan cara yang telah dikhususkan. Wa kama huwa thabitun fil Qur'anil Karim. Sebagaimana hal ini telah sah dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa thabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah. Sebagaimana ini juga telah sah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam definisi tayamum secara istilah atau secara syara, ini telah sah disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Artinya bagaimana? Di dalam tayamum secara syarak di sini kita bisa pahami bahwa tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci dengan cara yang sudah ditentukan. Artinya kefiatnya atau caranya sudah ditentukan. Nah, ini definisi ini sudah sah di dalam Al-Qur'an. Artinya ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ini berdasarkan ijma' umat ini. Baik, ikhwani fillah jazakumullah, tadi disebutkan dari definisi tayamum secara istilah yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah ketika tayamum yang digunakan itu apakah terbatas pada tanah ataukah boleh benda yang suci di atas permukaan bumi ini? Dalam masalah ini terjadi silang pendapat dan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan bahwa tayamum itu hanya terbatas pada tanah. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Kemudian pendapat yang lainnya, dan ini adalah pendapat yang rajih, bahwa benda yang dipakai untuk tayamum itu tidak hanya terbatas pada tanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi bahwa benda yang dipakai untuk bertayamum apakah khusus dari tanah ataukah boleh dengan benda yang suci yang ada di permukaan bumi ini. Dalam masalah ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Sebagian para ulama seperti pendapatnya orang-orang Syafi'iyah, ya, mereka berpendapat bahwa tayamum itu hanya terbatas pada tanah, bukan pada benda yang suci yang ada di permukaan bumi ini. Adapun pendapat yang lainnya bahwa tayamum itu bukan hanya terbatas dengan tanah, tapi boleh juga dengan benda yang ada di permukaan bumi ini selama benda itu suci. Nah, di antara pendapat moderat yang ada maupun pendapat yang rajih yang kuat bahwa tayamum atau benda yang dipakai tayamum itu bukan hanya terbatas pada tanah. Tapi juga apa? Bisa benda yang lain yang ada di permukaan bumi ini selama benda itu suci. Hope insyaallah ya. Kata tadi disebutkan dalam definisi tayamum secara istilah, yakni mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah. Di sini kan pemahamannya seakan-akan terbatas bahwa tayamum itu hanya pada tanah. Tapi di sana ada khilaf para ulama bahwa pendapat yang kuat, sebagaimana tadi disebutkan, bahwa pendapat yang kuat tayamum itu tidak terbatas hanya pada tanah atau debu, tapi juga boleh dengan benda yang lain yang di atas yang di permukaan bumi ini selama benda itu suci. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat dan pendapat yang rajih. Sebagaimana ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga pendapat para ulama muasirin seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya. Oleh karenanya, Syekh Muhammad Ibn Salih Utsaimin rahimahullah beliau pernah menerangkan dalam kitab beliau yang ma'ruf, yang masyhur, yakni kitab Asyarah Al-Mumti' Al-Zadil Mustaqni. Beliau pernah mengatakan, "Was-shawab anna kullama al-ardi min turab wa ramal wa hajar aw ghairi dzalik fa innahu yutayammamu bih." Kata beliau, jadi pendapat yang benar di antara sekian pendapat para ulama bahwa semua yang ada di permukaan bumi ini, baik berupa tanah atau berupa batu ya, atau tanah liat ataupun tanah basah atau yang lainnya, maka itu boleh digunakan atau boleh dipakai untuk bertayamum. Bisa tapi insyaallah ya. Nah. Baik. Ini adalah definisi tayamum syara. Baik. Kemudian di sini disebutkan ya dari nas hadis tentang syariat tayamum adalah disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Uqtitu khamsan lam yuqtahunna ahadun qabli." Aku telah diberi 5 perkara yang mana salah seorang pun dari sebelumku tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nusirtu birra'b masirata syahr. Aku diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut musuh, yaitu dengan jarak perjalanan satu bulan. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Kemudian telah dijadikan bagiku bumi ini sebagai apa namanya masjid dan alat untuk bersuci. Masjid sih maksudnya adalah tempat sujud. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah. Kemudian siapa saja di antara umatku yang mendapatkan waktu salat, maka adalah dia salat. Kemudian dalam lafaz lain disebutkan fa indahu masjiduh wa tahuru. Fataya memu yadu bi badli tahartil ma indal ajas anhu syar'an. Yuf'alu bitatahuri kullu ma yuf'alu bitatahuri bil ma minas salah wa tawaf ila qutul Qur'an wa ghairu dhalik. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa tayamum itu sebagai pengganti dari air. Dan ini berfungsi adalah sebagaimana apa namanya? Fungsinya yaitu bisa untuk salat atau apa namanya? Membaca Al-Qur'an. Artinya ketika seorang itu sudah bertayamum, maka berarti bisa dia salat ataupun baca Al-Qur'an atau tawaf ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ini salah satu fungsi di antara tayamum sebagai pengganti air. Nah. Karena Rasulullah bersabda wa ju'ilat turbataha yakni alat lana tahuran. Karena kami dijadikan bahwa apa namanya tanah ini adalah sebagai alat untuk bersuci. Jadi intinya bahwa dalam hadis ini disebutkan atau menunjukkan kepada kita bahwa tanah merupakan alat yang bisa dipakaikan untuk bersuci sebagai pengganti air. Nah. Wa yanubu at-tayammumu 'anil ma' fi ahwalil. Di sini pada poin berikutnya tayamum dapat menggantikan posisi air. Dalam kondisi bagaimana? Yang pertama, idza udimal ma, ketika tidak ada air. Artinya ketika tidak ada air, maka berarti boleh untuk bertayamum. Liqaulihi ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Apabila kalian ya tidak mendapatkan air, maka adalah kalian bertayamum. Di sini dalam ayat ini, ikhwani fa'azakumullah, dalam ayat ini, falam tajidu ma'an fatayammam. Apabila kalian tidak mendapatkan air, maka adalah kalian bertayamum, maka ini dijadikan istinbat hukum oleh para ulama. Ini kesimpulan hukum oleh para fuqaha tentang tidak bolehnya bagi seseorang melakukan tayamum selama di situ ada air. Oh, insyaallah ya. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir jadi 2 halaman 318, kata beliau, istanbata katsirun minal fuqaha min hadhil ayah. Jadi kebanyakan para fuqaha atau mayoritas para fuqaha mengambil hukum dari ayat yang kita sebutkan tadi, apabila kalian tidak mendapatkan air, maka adalah kalian bertayamum. Bagaimana istinbat para fuqaha? Yani annahu la yajuzu atayammumu li adamil ma illa ba'da tatallubi atau illa ba'da tatlubu. Jadi tidak boleh melakukan tayamum bagi orang yang tidak punya air, atau dalam bagi orang yang dalam kondisinya tidak ada air, kecuali setelah dia mencari air. Misalkan tidak ada air nih ya, tapi dia tidak mencari, hanya sekadar diam di tempat, maka ini tidak boleh dia tayamum, kecuali apabila dia mencari air. Jadi begitu tidak ada air, bukan berarti langsung tayamum, tapi apa, harus dicari dulu airnya. Paham insyaallah ya. Famata talabahu falam yajidhu jazalahu hina idzin at-tayammum. Kemudian kapan saja dia mencari air, kemudian dia tidak mendapatkan air, maka dalam kondisi seperti itu boleh bagi dia untuk bertayamum. Paham insyaallah ya? Tam. Jadi oleh karenanya para imam mazhab yang empat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, intinya para imam mazhab yang empat sepakat bahwa disyaratkan ya ketika tidak ada air itu adalah harus mencari air. Bukan begitu tidak air langsung tayamum. Jadi syaratnya harus dicari dulu. Ini sepakat para imam mazhab yang empat. Cuma sekarang yang jadi permasalahan atau yang jadi khilaf para ulama dalam masalah ini, sekarang bagaimana jarak kita mencari air? Taruhlah di tempat ini tidak ada air ya. Kemudian kita ingin mencari air. Nah, dalam masalah ini terjadi silang pendapat dan para ulama berapa jarak kita mencari air, kemudian kita boleh untuk bertayamum. Oh, insyaallah ya. Misalkan apakah 100 meter atau sekilo apa satu apa namanya? 1 kilo. Kemudian di situ ternyata tidak air, apakah di situ kita boleh bertayamum? Maka dalam masalah jarak ini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan seperti disebutkan dalam pendapatnya orang-orang Syafi'i ya, ya, dan juga dalam mazhab Maliki. Jadi para ulama dari kalangan mazhab Maliki mereka itu membatasi 2 mil, ya, artinya selebih dari itu maka tidak diharuskan untuk mencari air. Artinya dalam jarak 2 mil ternyata tidak ada air, maka berarti boleh untuk bertayamum. Adapun karangan dari kalangan mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa batasan jaraknya adalah 1 mil sebanding dengan 4000 hasta. Jadi 1 mil itu sama dengan 4000 hasta. Adapun dari kalangan mazhab Syafi'i, mereka membatasi yaitu 400 hasta. 400 hasta. Jadi ini dan masalah ini sekali lagi adalah khilaf para ulama. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang rajih bahwa ini kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan. Oh, insyaallah ya. Kalau umpamanya di satu tempat ketika tidak ada air, di mana kebiasaan orang setempat 100 apa namanya dari tempat itu misalkan dicari air 100 meter. Ya. Maka itu berarti sudah menjadi patokan. Adapun selebih dari itu maka sudah apa namanya tidak ada kewajiban lagi untuk mencari air. Artinya kalau memang sudah 100 meter berarti kalau tidak ada air maka sudah boleh untuk bertayamum. Paham insyaallah ya. Jadi intinya kembali kepada urf atau kebiasaan setempat. Paham insyaallah ya. Sehingga ini adalah dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Apalagi kita di zaman sekarang ini ya. Tidak beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu susah ya, tidak ada mobil seperti ini. Misalkan kita punya apa namanya hidup di zaman sekarang ini kan ada mobil atau ada alat yang lainnya sehingga sangat mudah bagi kita untuk mencari air. Jadi intinya bahwa ketika tidak ada air maka tidak boleh bagi kita untuk langsung tayamum. Maka langsung terlebih dahulu apa kita lah mencari. Apalagi zaman sekarang seperti yang sudah tadi kita punya mobil ataupun yang lainnya sangat mudah untuk mendapatkan air. Sampai di sini paham insyaallah ya. Nah. Kemudian tadi yang pertama adalah keadaan-keadaan yang boleh untuk bertayamum apabila tidak ada air ya. Kemudian keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برئه. Kadang yang kedua, dia khawatir apabila dia menggunakan air maka akan membahayakan dirinya. Membahayakan dirinya baik karena dia sakit atau nanti khawatir sakitnya akan terlambat kesembuhannya. Maka dalam kondisi seperti ini berarti boleh bagi dia untuk tayamum. Dia khawatir kalau dia menggunakan air apalagi di musim dingin ya. Ketika kondisi sakit bahkan nanti akan menjadikan sakitnya akan terlambat kesembuhannya atau bahkan akan menjadikan lebih parah sakit-sakitnya, maka ini dalam kondisi seperti ini boleh baginya untuk bertayamum. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha." Jika kalian sakit, kemudian sampai Allah mengatakan fatayammamu, maka adalah kalian bertayamum. Nah. Kemudian selanjutnya, "Idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li surbin wa tabakh." Apabila seorang punya air, tapi dia butuhkan untuk minum dan untuk memasak. Dalam hal ini mungkin airnya sedikit ya sehingga dia butuh untuk masak atau minum. Falau tatahhara minhu la adarra hajatuh. Sehingga kalau dia pakai untuk bersuci maka nanti kebutuhannya tidak terpenuhi. Bihaitsu yakhafu al-athsha 'ala nafsihi. Sehingga nanti dia khawatir pada dirinya nanti dia akan haus. Au athsha ghayruhu min adami aw bahimatin muhtaramin. Atau dia nanti khawatir orang lain jadi kehausan atau apa namanya atau dia punya binatang peliharaan ya yang mesti diberi minum. Jadi apabila kondisi seperti ini maka boleh dia bertayamum. Jadi punya air sedikit kalau dia gunakan nanti untuk bersuci maka nanti apa malah dia akan tidak terpenuhi kebutuhannya. Dipakai masak misalkan atau dipakai minum atau yang semisalnya. Kemudian yang keempat, idza ajiza an isti'malil ma' limarad la yastati'u ma'ahu al-harakah. Kemudian yang keempat, apabila dia tidak mampu untuk menggunakan air karena dia kondisinya sakit dan dia tidak mampu untuk bergerak, wa laysa indahu man yudhi'u. Dan tidak ada orang yang mewudukkan dia. Oh, insyaallah. Ada orang sakit berbaring di tempat sakitnya, kemudian tidak ada orang yang mewudukkan dia. Wa khafa khurujal waqt, dan dia khawatir nanti keluarnya waktu. Maka dalam kondisi seperti ini, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Masyaallah ya. Maka kondisi yang keempat ini ada air, tapi karena dia sakit, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa ngambil air sendiri dan juga tidak ada orang yang mewudukkan dia. Dan dikhawatir nanti keluarnya waktu sholat, maka dia boleh untuk bertayamum. Oh, insyaallah ya. Baik. Kemudian yang kelima. Idza khafa bardan bisti'malil ma. Apabila dia khawatir, ya. Apa namanya? Menggunakan air di mana air ini dia sangat dingin sekali. Wa lam yajid ma yuskhinuh bihi. Dan dia tidak mendapatkan alat untuk memanaskan. Ada air tapi airnya panas. Dan dia tidak mendapatkan alat untuk memanaskannya. tayammama wa shalla, maka ini juga boleh bagi dia untuk bertayamum dan salat. Liqauli ta'ala wa la taqtulu anfusakum, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian membunuh diri kalian. Fa fi tilkal alhwal yatayammam wa yusalli, maka dalam kondisi seperti ini maka boleh bagi dia untuk bertayamum dan juga untuk salat. Tapi yang perlu diperhatikan di sini akhsumullah, ketika kita dihadapkan oleh sebuah kondisi, ya kondisi cuaca dingin seperti yang kita alami sekarang ini, kan air sangat dingin sekali, ya. Maka ketika ada air yang sangat dingin sekali, maka pertama kali sikap kita, jangan kita langsung tayamum. Jangan kita langsung tayamum. Pertama apa? Sikap kita adalah wajib bagi kita untuk bersabar. Untuk bersabar, kemudian menggunakan air yang dingin tersebut, kecuali kalau kita gunakan air tersebut dapat membahayakan kita. Maka ini boleh bagi kita untuk bertayamum. Tapi patokan apa? Ketika kita menggunakan air dingin tersebut, apakah membahayakan kita atau tidak? Tapi kalau hanya sebatas dingin, maka kita sabar. Kita sabar dan wajib bagi kita untuk menggunakan air. Tidak boleh kita tayamum. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam fatwa Nur al-Darab, beliau mengatakan, yajibu alaihi ayasbir. Maka wajib bagi orang yang dia mendapatkan air yang dingin, kemudian dia tidak mendapatkan air untuk memanaskannya, maka wajibannya adalah untuk bersabar. Wa yastamilu hadzal ma'a al-barid, dan dia gunakan air yang dingin ini, illa idza kana yakhsha min dararihi yalhaqu, kecuali apabila khawatir kalau dia menggunakan air ini dapat membahayakan dirinya. Gap insyaallah ya. Nah, fa innahu la ba'sa ayyatayamama hina idzin, kalau memang keadaan seperti itu maka boleh bagi dia untuk tayamum. Wa mujarradu ayyata'adza min burudati falaysa hadza bi udhr, tapi kalau hanya sebatas dia hanya sebatas kedinginan saja, maka ini kata beliau bukan termasuk uzur. Yang termasuk uzur adalah apa? Apabila dia menggunakan air tersebut dan dikhawatir nanti akan membahayakan dirinya, maka ini namanya uzur. Tapi kalau hanya sebedar waham atau sangkaan, kalau saya menggunakan air ini nanti sakit, maka ini bukan termasuk uzur. Masya Allah ya. Tapi yang dimaksud uzur adalah ketika dia menggunakan air dan dapat membahayakan dirinya. Nah. Baik. Baik, kita lanjutkan. Wa in wajada ma'an yakfi ba'd tahrihi. Jika ada seseorang dia mendapatkan air. Tapi di mana air ini kadarnya atau ukurannya, atau air ini hanya dapat mencukupkan sebagian hanya untuk bersuci. Isti'malahu fima yumkinuhu min i'dha'ihi aw badanihi. Maka dia menggunakan air tersebut yang memungkinkan bagi dirinya dipakai untuk anggota-anggota wudunya ataupun pada badannya. Wa tayammamu 'anil baqi alladhi qasara 'anhu. Adapun yang lainnya maka dia bertayamum. Liqauli ta'ala fattaqullaha masata'tum, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertakwalah kalian semampu kalian. Nah. Jadi intinya bahwa apabila seorang dia mendapatkan hanya sebagian air untuk bersuci yang dapat dipakai untuk bersuci pada sebagian anggota wudunya atau pada badannya, maka yang lainnya maka dia bertayamum. Karena Allah tidak membebani seorang pada sesuatu yang dia tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah. Makanya ketika orang junub ya, ketika ada orang junub baik disebabkan karena mimpi basah ataupun berhubungan badan dengan istrinya, baik dengan, maka ini kewajiban dia adalah untuk mandi dan salat. Insya Allah ya. Nah, tapi kalau dia tidak mampu untuk menggunakan air, ya, ima karena tidak ada air ataupun dia apa namanya, kalau dia menggunakan air akan membahayakan dirinya, maka dalam seperti ini boleh baginya untuk bertayamum. Insya Allah ya. Makanya disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, man asabathu janabatun min ihtilamin aw jima', barang siapa junub karena mimpi basah ataupun jima, yaitu berhubungan badan baik dengan cara yang haram ataupun yang halal, fa alaihi ayaktasila wa yusalli, maka wajib bagi dia untuk mandi dan salat. Fa in ta'adhdharu alaihi al-tisalu li'adamil ma', kalau dia tidak mampu atau ada uzur untuk menggunakan air karena tidak, kalau dia tidak mampu atau ada uzur mungkin karena tidak ada air atau dia membahayakan dia ketika dia menggunakan air, mithlu ayyakuna maridan yazidu ibtisalu fi maradih, seperti ada orang sakit kalau dia menggunakan air maka nanti akan apa namanya semakin parah sakitnya, aw yakunul hawa'u baridan, atau apa nama cuaca yang sangat dingin sekali, wa in iktasala khafa ayyamrada, kalau dia menggunakan air maka dia khawatir nanti akan sakit. Maka dalam kondisi seperti ini kata beliau, maka wajib bagi dia untuk bertayamum. Kemudian kita lanjutkan. Wa in kana bihi jarhun atau jurhun yatadarru bi ghuslihi aw masihi bil ma, bila ada seorang dia ada luka sehingga kalau dia membasuhnya atau mengusapnya dengan air akan membahayakan dirinya, tayamamlah, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Wa kemudian disebutkan wa ghusla al baqi, kemudian yang lainnya dia membasuhnya. Oh, insya Allah ya. Ada orang luka pada sebagian anggota wudunya dan sebagian anggota lainnya tidak ada luka, maka yang kena lukanya ini nanti ditayamum, dan anggota wudunya yang tidak sakit maka dia harus membasuhnya dengan air. Ya qouli ta'ala wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Wa in kana jarhu la yatadarr bil mashi, kalau luka tersebut dia ketika kita diusap ya dengan air tidak membahayakan, masa adamat alladhi faqbil ma, maka harus di apa namanya pembalut yang ada di atas luka tersebut maka harus diusap dengan air. Wa kafau almashu anit tayammum, maka dan itu sudah cukup mewakili dari untuk tayammum. Maaf insyaallah sampai di sini ya. Nah, kemudian disebutkan wa yajuzu atayammumu bima ala wajhil ardi min turabin wa ramlin wa ghairihi, boleh tayamum itu dengan menggunakan sesuatu yang ada di permukaan bumi sebagaimana tadi yang kita sebutkan berupa tanah atau berupa batu, debu atau yang lainnya. Hadha huwa sahih min qawli ulama, dan ini pendapat yang benar di antara pendapat para ulama, liqautihi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba, berdasarkan firman Allah Ta'ala maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang bersih. Nah, wa kana sallallahu ashabu idza adrakathum as-salah, dan dulu Nabi sallam dan para sahabat apabila sudah masuk waktu salat ya, tayammamu bil ardi allati yusalluna 'alaiha, jadi mereka bertayamum dengan tanah yang mereka salat di atasnya, turaban aw ghayraha, baik berupa tanah atau yang lainnya, walam yakunu yahmiluna turab, dan mereka tidak perlu membawa tanah. Insyaallah ya. Nah, kemudian sekarang poin berikutnya, bagaimana cara tayammum. Sifatu at-tayammum. Jadi dijelaskan, wasifatu at-tayammum ay yadriba at-turaba bi yadayhi. Adapun sifat atau cara tayammum yaitu dengan memukulkan kedua tangannya ke tanah atau ke debu. Mufarrijaitai al-asabi, yaitu dengan cara merenggangkan jari jemari. Itu dalam istilah adalah jari jemari tangannya, Summa yamsahu wajahu bibatini asabihi. Kemudian setelah itu apa? Dia mengusap wajahnya dengan tangannya. Wa yamsahu kaffaihi birahataihi. Yaitu kemudian setelah itu baru dia mengusap kedua telapak tangannya. Wa yu'ammimu al-wajha wal kaffayn bil mashi. Wa in masaha bi darbatayn innahuma yamsahu bihima. Kemudian di sini disebutkan, kemudian setelah itu baru dia mengusap wajahnya, yaitu kemudian ini boleh satu kali usapan ataupun apa namanya dua kali usapan. Jadi kesimpulan bahwa cara tayamum pertama dengan memukulkan kedua tangan ke debu atau ke tanah. Insyaallah ya. Kemudian setelah itu baru mengusap wajah. Misalkan gini ya. Ini kan kedua tangan ya. Ini debu lah. Kita ginikan gini. Kemudian setelah itu kalau memang debunya banyak ditiup. Ya. Gini setelah itu baru apa namanya wajah. Kemudian baru mengusap wajah. Satu kali. Kemudian setelah itu baru ini. Tangan kanan diusap oleh tangan kiri. Kemudian berikutnya tangan kanan mengusap tangan kiri. Dan ini cukup satu kali. Insya Allah ya. Kemudian di sana khilaf para ulama. Apakah diharuskan tartib di dalam tayamum? Artinya apakah boleh apa namanya setelah kita memukulkan tanah apa namanya kedua tangan di tanah, apakah boleh tangan dulu ataukah wajah? Maka dalam masalah ini tidak disyaratkan tartib. Tapi yang lebih aula, yang lebih afdal adalah yaitu wajah dulu kemudian tangan. Ini yang lebih aula. Tapi kalau umpamanya dia mau wajah dulu, apa namanya tangan dulu kemudian wajah, maka ini boleh. Karena tidak disyaratkan tertib. Jadi sekali lagi tajam seperti ini, itu dengan memukulkan kedua tangan sambil meregangkan apa namanya jari jemari tangan. Dan sini apa faedahnya kita meregangkan jari jemari tangan? Yaitu agar debu itu bisa masuk ke sini di celah-celah jari jemari kita. Insyaallah ya. Setelah itu, setelah kita memukulkan kedua tangan ke debu, kalau memang debunya banyak, maka kita tiup. Ya. Kemudian setelah itu baru kita mengusapkan ke wajah kita satu kali. Kemudian setelah itu baru ke apa namanya? Telapak tangan yang kanan, kemudian yang kiri. Jelas insyaallah ya. Nah. Jadi cukup satu kali. Insyaallah ya. Nah. Ini yang bisa kita simpulkan tata cara tayamum. Mungkin sampai di sini dulu ya kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, yaitu topik berikutnya hal-hal yang membatalkan tayamum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di setelah ini. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tonton. Nah. Pas tayamum itu ya, sampai di sini aja pergelangan tangan. Nah, sampai di sini. Ada sebagian sampai di sini. Sampai di sini. Ada sebagian pengalaman, ada sebagian pengamalan atau diperhatikan oleh sebagian para sahabat bahkan sampai siku. Iya. Insyaallah ya. Tapi ini ada sebagian para sahabat yang meretekannya. Tapi yang sesuai dengan hadis yaitu sampai di sini. Iya, di sini. Insyaallah ya. Begini. Kemudian wajah dan begini. Insyaallah ya. Bukan sampai di sini. Kalau sampai di sini memang ada sebagian sahabat yang melakukan sampai siku. Jadi yang lebih awal adalah sampai di sini. Kemudian di sini. Oh, insyaallah ya. Dan Allah al-Misawal. Terus Ustaz yang tadi yang mengenai kasus ada air tapi cuma sedikit enggak cukup untuk semua anggota badan. Jadi kalau misalnya yang dimaksud sisanya itu dilengkapkan dengan tayamum, berarti caranya dengan sama yang sama berarti. Nah. Ya caranya diusap. Cuma, ya. Caranya diusap. Lihat, taruhlah misalkan ada orang punya luka ya di sebagian anggota wudunya. Taruh di tangannya misalkan ya. Maka apa namanya yang diusap adalah pembalutnya. Bukan lukanya dengan air. Saat ada luka, setelah kita balut, maka yang diusap adalah di atas balutnya. Tapi ingat ya, ketika memakai pembalut sebagaimana penjelasan yang kita sebutkan, taruhlah ada orang punya luka di sebagian anggota wudhunya atau di tangannya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah tidak boleh berlebihan di dalam menggunakan pembalut. Maka hanya sebatas yang luka saja. Kenapa? Karena ada sebagian orang dia makanya sampai di sini pakai perban misalkan, sehingga tertutup sebagian tangannya yang mesti di kena air. Sehingga maka ini adalah sepatu apa namanya perbuatan yang berlebihan. Maka yang benar adalah hanya sebatas luka saja yang kita kasih pembalut. Sehingga nanti ketika mengusap dengan air, yang ini diusap. Makanya di antara apa namanya dampak negatif bagi orang yang berlebihan di dalam apa namanya membalut lukanya sampai di sini, semestinya apa? Ini kan kena air. Sehingga ketika dia hanya mengusap di sini dan di sini tidak usap, berarti di sini tidak kena air. Paham insyaallah ya? Makanya di sini harus hanya sebatas membalut itu hanya sebatas luka. Jadi pertanyaan tadi, maka itu dengan cara mengusapnya pakai air di atas pembalutnya. Adapun yang lainnya tetap pakai air. Insyaallah ya. Nah. Set pengertian debunya itu gimana? Dan seberapa banyak yang harus dipakai? Karena banyak praktek orang tuh ambil di tembok atau di sandaran meja atau sandaran tempat duduk. Ya. Intinya masalah bu tidak ada ukurannya, tidak ada ukurannya ya masalah bu. Intinya begitu antum pukulkan, ya taruhlah ini ya, taruhnya ada debunya misalnya, kemudian kita tidak dibebani, oh, kira-kira berapa debu yang sini? Nah kayak gini misalnya, ya, tidak ada debunya ya. Nih, di mana nah, tempatnya bersih semua misalnya. Baik, intinya yang jelas antum pukulkan kedua tangan di sini, ya, tapi dengan catatan ini benda ini harus suci. Adapun masalah apakah ada debu atau tidak, maka tadi sebutkan pendapat yang benar adalah bahwa tayamum itu tidak disyaratkan pakai tanah. Insyaallah ya. Sekarang antum di sini tidak ada air, setelah mencarinya tidak ada air, kemudian antum pukulkan di sini. Di sini. Kemudian setelah itu wajah, di tangan sudah tayamum. Insyaallah ya. Ada beberapa orang yang malah mengumpulkan debu dulu itu. Memang ada sebagian para ulama seperti orang-orang Syafi'i yang saya sebutkan tadi, mereka membatasi tayamum itu hanya pakai tanah, sehingga tidak boleh menggunakan benda yang suci yang ada di perbuangan. Jadi pendapat yang benar bahwa boleh selain debu atau tanah, artinya apa? Boleh benda itu yang ada di perbuangan bunyi selama benda itu suci. Seperti kasur ini, sofa atau ini boleh pakai untuk tayamum. Nah, teh. Ini pertanyaan yang bagus sekali, nah. Jadi untuk tayamum sama seperti wudhu. Pertama kali adalah harus berniat. Dari hukumnya wajib. Apa dalilnya? Innamal amalu binniyat. Semuanya amal tergantung dengan niatnya. Kemudian yaitu dengan baca basmalah. Baca basmalah sebelum tepuk. Ya, sebelum menepuk atau sebelum memukulkan tangan ke debu. Setelah itu baru bukan tangan, kemudian muka, kemudian tangan kanan, tangan kiri, udah. Satu-satu semua. Ya satu-satu semua. Alhamdulillah ya. Nah. Tanya, apa perlu baca doa? Doa sama. Oh. Doanya sama seperti bagaimana doa yang kita baca setelah wudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah. Jadi doanya sama sebagaimana doa kita wudu. Kenapa? Karena tayamum ini adalah sebagai pengganti air. Insyaallah ya. Sehingga caranya pun sama. Artinya apa? Kita untuk berniat, kemudian baca basmalah, kemudian setelahnya membaca doa. Paham insyaallah. Nah. Apa Ustaz? Nah, tadi misalnya ya, kalau di dalam perjalanan, di dalam kendaraan di mobil gitu. Boleh juga tayamum. Boleh tayamum. Atau di kursi mobil. Boleh, boleh, boleh di kursi pesawat, atau iya, pesawat boleh. Ya. Dan ini sekali lagi yang perlu Anda pahami, dan ini pendapat yang kuat ya. Jadi tidak dibatasi antum harus bawa debu dari rumah pakai botol kemudian ditaruh kemudian diginikan ya. Tapi ingat ini kan masalah fikhiyah ya, masalah khilaf para ulama, sehingga kalau ada orang memang bawa debu dari rumahnya jangan untuk salahkan. Memang ada pendapat sebagian para ulama seperti itu ya. Seperti apa kalau kita di restoran apa namanya itu di Banggali itu pakai garam itu ada kan botol kecil. Sebagian orang karena ada ketika safar dia bawa bawa debu. Iya. Itu begitu tidak. Iya. Siap pakai. Apa tapi kalau misalnya mobil atau safar tapi ada air mineral buat